إذا شرح صدرك للإسلام عند ذلك تستضيء بنور الله، تستضيء بنور الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا شرح الله صدر العبد للإسلام استضاء بنور الله واستطاع أن يعرف الحق من الباطل، واستطاع أن يعرف الإسلام من الكفر، واستطاع أن يعرف الهدى من الضلال والسنة من البدعة، لأنه يستضيء بنور الله سبحانه وتعالى. وسأذكر على مسامعكم معاشر المسلمين بعض الأسباب التي من حققها أو حقق معظمها يرجى أن يشرح الله عز وجل له صدره فيقبل الإسلام ويقبل الاستقامة والهداية بإذن الله رب العالمين. Subhanahu wa ta'ala. Kepadanya kita meminta pertolongan, kepadanya kita minta ampun, dan kita mohon perlindungan kepadanya dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk kita bertakwa kepadanya, dan mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semua dari satu jiwa, kemudian dari jiwa tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak keturunan yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Serta siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Dan sesungguhnya semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Judul untuk muhadharah ini adalah sebab-sebab dilapangkannya dada untuk mendapatkan hidayah dan Islam. Hal itu dikarenakan hati seorang hamba membutuhkan dari pemiliknya berbagai macam usaha untuk menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati seorang hamba tidak akan mungkin bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali manakala hati tersebut lapang, siap untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan dalam surat Al-An'am, maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan hidayah untuknya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dada orang tersebut lapang, bisa menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kesesatannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dadanya sempit dan sesak, seolah-olah atau seperti orang yang naik ke langit. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kejelekan pada hati orang-orang yang tidak beriman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan hidayah bagimu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dadamu untuk menerima hidayah dan al-Islam, sehingga dengan demikian hatimu menjadi tempat Islam dan menjadi tempat iman. Akan tetapi seorang muslim, dia harus berusaha agar supaya dadanya menjadi lapang, sehingga dia akan menjadi orang yang berhasil, dia menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Dan ketika seorang hamba telah lapang dadanya, maka dia akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat Az-Zumar. Atau siapakah, afaman syarahallahu sadrahu lil-islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailu lil-qasiyati qulubuhum min zikrillah. Atau siapakah orang yang telah Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Allah. Yani barang siapa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailu lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka telakalah hati orang-orang yang keras dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang muslim mendapatkan anugerah lapang dadanya, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan anugerah tersebut dia akan bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana itu Islam dan mana kekafiran, mana itu petunjuk dari kesesatan. Dia pun akan mampu membedakan mana yang sunnah dari yang bid'ah, karena dia telah mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya, Syekh Sayyaf Al-Uayyash hafizahullahu ta'ala akan menyebutkan kepada kita dalam tabligh akbar ini sebab-sebab yang apabila seseorang mempraktekkan sebab-sebab itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dadanya. Min asbab insyirah as-sadr, min asbab insyirah as-sadr al-ikthar min dzikrillah من تسبيح وتحميد وتهليل واستغفار وتكبير وغير ذلك من الذكر، فالذكر الله ينعش القلوب ويشرح الصدور. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن ذكر الله يطمئن القلوب ويريحها ويشرح الصدور ويجعل العبد في يقظة ويجعل العبد في سكينة، يلين قلبه ويذهب قسوة القلب والغشاوة التي تكون على القلب. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله فقال له: يا أبا سعيد، أنا أشكو إليك قسوة قلبي، أي ارشدني إلى ما يذهب عني قسوة القلب. فقال له الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادنه من الذكر، أي قربه من الذكر. فبين رحمه الله أن ذكر الله والإكثار من ذلك ينفع القلوب ويشرح الصدور ويزيل القسوة التي تخيم على كثير من القلوب. فأكثروا أكثروا معاشر المسلمين من ذكر الله في الصباح والمساء وعند النوم وعند الاستيقاظ من النوم وعند ماذا الطعام وعند الخروج من البيت وعند نزول المنزل، وهكذا في كل أحوالك اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، أي ممارسا لذكر الله. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فارشدني إلى عمل أتشبث به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي عليك بالإكثار من ذكر الله، فهو من أجمع الأعمال، من أجمع الأعمال وأشملها. أيضا من أسباب انشراح الصدر الإكثار من قراءة القرآن والاستماع للقرآن والتفكر والتدبر لمعاني القرآن، فإن ذلك ينفع القلوب ويغذي الأرواح ويشرح الصدور ويشرح الصدور، لأن القرآن فيه الوعد والوعيد وفيه أخبار من قد مضى وما سيأتي وفيه المعجزة العظمى الكبرى. فأنت إذا قرأت القرآن وتدبرت آياته انتفعت بذلك وانشرح صدرك بإذن الله وقبلت الهداية وأصبحت من المهتدين، لأن القرآن نور، القرآن نور يستضيء به من شاء الله من عباده، ففيه الهداية وفيه الصلاح للقلوب. قال الله عز وجل: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن كتاب الله المبين هدى للمتقين يهدي به من يشاء الله من عباده. وقال الله عز وجل وهو يبين لنا أن في القرآن الهداية والنفع للقلوب. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس. إذن القرآن فيه الهداية. وقال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي هو خير مما يجمع أهل الدنيا كلهم. قد جاءتكم موعظة، والموعظة هو كتاب الله، هو القرآن المبين، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، شفاء للصدور، شفاء للقلوب، شفاء للأبدان. وقال الله عز وجل وهو يبين أن القرآن فيه الهداية وفيه الانشراح. قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن معاشر المسلمين إذا أردنا الهداية والانشراح لصدورنا والطمأنينة لقلوبنا فعلينا أن نقرأ القرآن الكريم وأن نسمعه وأن نتدبره ونتفكر فيه، وسنجد النفع بإذن الله رب العالمين. فكم هدى الله، كم هدى الله بهذا القرآن أقواما، هدى الله عز وجل به أقواما كثيرين من الجن ومن الإنس. ولهذا قال الله في كتابه الكريم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. انظر إلى هؤلاء الجن الذين كانوا مردة، كانوا يسترقون أخبار السماء ويوحونها إلى كهانهم. لما سمعوا القرآن وتدبروه هداهم الله، فإنهم كانوا يسترقون أخبار السماء. فذات مرة أرادوا أن يصعدوا إلى السماء ليخترقوا السمع، فوجدوا أن الشهب قد ألقيت عليهم وحيل بينهم وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم مسرعين. فلما وصلوا إلى قائدهم الأكبر أخبروه بأنه حيل بينهم وبين خبر السماء وأنهم ما استطاعوا أن يسترقوا أخبار السماء فقال بعضهم لبعض ما حصل هذا الأمر إلا لشيء حدث في الأرض فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانتشروا وتفرقوا في بقاع الأرض يبحثون عن هذا الشيء الذي حدث وحال بينهم وبين خبر السماء وتوجهت منهم مجموعة من جن نصيبين توجهوا نحو بلاد تهامة يقتفون الأثر فبينما هم كذلك إذا بهم يجدون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر في وادي نخلة فلما سمعوا القرآن والرسول يتلوه شذيا نقيا طاهرا قال بعضهم لبعض انصتوا فنصت الكل واستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بعضهم هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء ولكنهم أنصتوا واستمعوا إلى القراءة وتدبروا المعاني فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته وقراءته وإذا برب العالمين قد فتح قلوبهم وقذف الهداية إليها فتحولوا مباشرة إلى مسلمين شرح الله صدورهم بسبب أنهم سمعوا القرآن وتدبروا معاني القرآن فهداهم الله بذلك وشرح الله صدورهم للإسلام فرجعوا دعاة إلى الله رجعوا إلى قومهم وهم يقولون يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه من الحق مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وفي سورة أخرى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إذن فهمتم معاشر المسلمين أن القرآن فيه الهداية وأن القرآن فيه الانشراح فعليكم بقراءته وعليكم بالعمل به وعليكم بالتحاكم إليه وعليكم بفعل أوامره وترك زواجره إذا أردتم الهداية من الله وإذا أردتم الانشراح لصدوركم وقلوبكم. Dari sebab-sebab yang akan melapangkan dada, yang pertama adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tahmid, takbir maupun istighfar dan zikir-zikir yang lainnya. Dan dengan zikir-zikir tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dada, menyegarkannya, menghidupkannya, dan juga menenangkannya. Sebagaimana dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak menegaskan, seperti di awal surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira rasulullahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati mereka akan takut. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan bertambah imannya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan ayat yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, kitab yang serupa satu dengan yang lainnya, yang selalu diulang-ulang, menjadi lembut hati orang-orang yang beriman ketika membacanya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala pun menegaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati akan menjadi tenang. Jadi banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan menyirami dada, menenangkannya, melembutkannya, sehingga kita menjadi sadar, hati kita menjadi tenang, menghilangkan berbagai macam keluh kesah yang ada di dalam hati dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari datang seseorang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan dia mengeluhkan kepada Al-Hasan Al-Basri kekerasan hatinya. Maksudnya dia adalah meminta obat kepada Al-Hasan Al-Basri bagaimana untuk meluluhkan hatinya. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepadanya, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan melapangkan dada, Allah akan menghilangkan kekerasan yang ada di dalam hati. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala pun telah menegaskan, nah, Allah subhanahu wa ta'ala, nah, afwan, jadi dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati seseorang akan menjadi tenang. Baik itu zikir pagi dan sore, zikir di saat tidur, akan tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, keluar rumah, masuk ke rumah, dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kekerasan di dalam hati dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis diriwayatkan ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya syariat Islam ini banyak yang harus diamalkan. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang aku bisa berpegang dengannya dan menyelamatkan diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan, memerintahkan kepadanya, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah, hendaknya lisanmu senantiasa basah menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya hati kita akan menjadi tenang, dada kita akan menjadi lapang, sehingga bisa menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua yang akan melapangkan dada adalah banyak-banyak membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Membaca Al-Quran dengan ditadaburi, dengan direnungkan, difahami ayatnya, itu akan sangat bermanfaat sekali buat hati kita, akan melapangkan dada kita. Karena Al-Quranul Karim, di dalamnya terdapat janji-janji dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, kabar orang-orang yang telah lalu, kabar kejadian-kejadian yang telah lalu maupun yang akan datang. Al-Quran merupakan mukjizat yang besar dari Nabi Sallallahu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak membaca Al-Quran akan bermanfaat untuk hati, melapangkan dada, sehingga mudah menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan satu hal yang mengherankan, karena Al-Quran adalah nur, cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk bagi hati umat manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di awal surat As-Sajdah, Alif Lam Mim, Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, am yaquluna iftarah, bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Al-Quran diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha bijaksana. Tanzil al-kitab la raiba fih, Al-kitab yang diturunkan tidak ada keraguan padanya. Min Rabbil Alamin, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Am yakuluna iftarah, apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad yang membikinnya? Bal huwal haqqu min rabbik, bahkan Al-Quran itu benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Litundira qauman, agar kamu memberikan peringatan kepada satu kaum yang belum pernah datang kepada mereka pemberi peringatan. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Demikian juga di awal surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran merupakan petunjuk. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala pun juga menegaskan, Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah dengan Al-Quran siapa yang mengikuti ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Dalam ayat-ayat yang membicarakan tentang bulan Ramadan juga demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas, yang memberikan keterangan yang jelas, dan membedakan mana yang benar dari mana yang batil. Maka Al-Quran, padanya ada hidayah, ada petunjuk bagi orang-orang yang mau membaca dan merenungkannya. Al-Quran pun telah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sifatnya, wahai manusia, telah datang kepada kalian mawa'idhatum min rabbikum, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa shifaa'un lima fis sudur, obat bagi apa yang ada di dalam dada, wa hudan wa rahmatan lil muslimin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, hendaknya mereka berbangga, berbahagia. Itu akan lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Al-Qur'an yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk yang ada di dalamnya, itu lebih baik dari apa yang orang-orang kafir kumpulkan dari harta benda dan dunia ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabiira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang telah beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan hidayah, kalau anda ingin dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bacalah Al-Quranul Karim. Dengarkanlah bacaan Al-Quran, renungkanlah ayat-ayat Al-Quran. Niscaya dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada kita, sehingga kemudian hidayah masuk ke dalam hati kita. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dengan Al-Quran ini kepada hamba-hambanya. Contohnya, sekelompok jin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf, "Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Ingatlah ketika kami arahkan kepadamu sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an, maka ketika mereka datang, mereka menasihatkan kepada sebagian yang lain, diamlah. Maka kemudian setelah itu mereka pulang kembali ke kampung, ke teman-temannya, menegaskan, mengatakan kepada mereka, kita telah mendengarkan suatu kitab yang diturunkan setelah Musa, diturunkan kepada Nabi setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Kemudian mereka pun mengajak kaumnya, wahai kaumku, ikutilah da'i Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di waktu itu jin biasa mendengarkan berita-berita dari langit. Mereka biasa naik ke langit mencuri dengar dari pembicaraan para malaikat. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka dapati di sana ada bintang-bintang yang merajam dilemparkan kepada mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk mencuri dengar dari para malaikat yang berbincang-bincang di langit. Maka mereka pun melaporkan kejadian itu kepada pembesar mereka, Iblis alaihi laknatullah. Maka Iblis pun mengatakan, ini tidak mungkin terjadi kecuali adanya suatu kejadian besar di bumi. Maka bersebarlah kalian, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari apa yang menghalangi kalian dari mencuri dengar kabar-kabar langit. Maka mereka pun tersebar di muka bumi, ke berbagai penjuru mencari apa gerangan yang telah menghalangi mereka sehingga tidak lagi bisa mendengar kabar-kabar dari langit. Dan di antara jin itu ada sekelompok jin dari Nasibiyyin, diistilahkan demikian. Mereka datang ke Jazirah Arabiyah dan kemudian mereka sedang mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat subuh dengan para sahabat di Wadi Nakhlah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan suaranya yang merdu, suaranya yang keras. Maka ketika mereka jin Nasibiyyin mendekat, maka mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya, diamkanlah. Maka mereka pun diamlah, maka mereka pun diam mendengarkannya. Terus mereka dengarkan. Dan dari situ kemudian mereka tahu, rupanya ini yang telah menghalangi kita dari mendengar kabar dari langit. Namun mereka terus bersabar mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yang merdu. Terus mendengarkan dan bersabar. Maka dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Sehingga di saat itu pula mereka berubah menjadi jin-jin yang baik. Maka ketika kemudian mereka pulang menemui kaumnya, mereka mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah salah satu contoh bahwa ketika orang senang mendengar Al-Qur'an, bersabar mendengarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Maka ini suatu pelajaran yang penting bagi kita. Di samping kita baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan direnungkan maknanya, juga dengarkan dengan hati yang baik, dengan keinginan yang kuat, dengan kesabaran, dan merenungkan maknanya. Semoga dengan demikian Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita. Dikatakan dalam surat yang lain, dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan mereka, bangsa jin. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku, annahu istama' ilaika nafarun minal jin wa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa telah diwahyukan kepada beliau ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an dan mereka pun memberikan sanjungan, kami telah mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan, Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus maka kami pun beriman dan kami tidak akan mempersekutukan Allah pencipta kami dengan seseorang. Maka ikhwani barakallahu fikum, Al-Qur'an Al-Karim di dalamnya ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang akan melapangkan dada kita. Mari kita baca Al-Qur'anul Karim. Kita renungkan, kita tadabburi ayat-ayatnya. Kita berhukum dengan hukum yang ada padanya. Kita laksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalamnya. Kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Ini bagi siapa yang menginginkan hidayah dari Allah, bagi siapa yang ingin dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. فكم هدى الله بهذا القرآن كم من رجل وكم من امرأة هداهم الله للإسلام بسبب سماعهم للقرآن. فهذا جبير ابن مطعم رضي الله عنه لما قدم المدينة بعد غزوة بدر في فداء بعض الأسارى سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة المغرب من سورة الطور فاستمع جبير بن مطعم وتدبر قال فلما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي يطير وأسلم وحسن إسلامه كان سماعه للقرآن وتدبره لمعاني القرآن سببا لدخوله في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. من أسباب صلاح القلوب وانشراح الصدور سماع المواعظ والخطب، فإنها تلين القلوب وتشرح الصدور. ولهذا قال العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن المواعظ تؤثر على القلوب، تؤثر في القلوب وتشرح الصدور. فالصحابة رضي الله عنهم عند أن كانوا يسمعون المواعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتأثرون، تخاف قلوبهم وتذرف عيونهم. فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي ولهم نشيج وصوت من البكاء، ارتفعت أصواتهم بالبكاء عند أن سمعوا تلك الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمواعظ التي فيها الترغيب والترهيب والتي فيها التذكير بيوم القيامة وبالجنة وبالنار وبالوعد والوعيد، هذه تنفع القلوب وهذه تلين القلوب وتشرح الصدور. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، فإذا فارقناك وشممنا النساء والأولاد أنكرنا قلوبنا. وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، طلب منه أن يحدثهم عن الجنة، فحدثهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن بناء الجنة وذهبها وفضتها وما فيها من النعيم لأهلها، الحديث عن الجنة وعن النار وعن اليوم الآخر عموما هذا يبعث اليقظة في قلوب الناس ويشرح صدور الناس ويلين قلوبهم ويذهب القسوة والغشاوة والغفلة منها. ولهذا جاء حنظلة رضي الله عنه إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر نافق حنظلة قال وما ذاك؟ قال إنا إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، أي كأننا نرى الجنة أمامنا وكأننا نرى النار أمامنا. قال فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. إذن نافق حنظلة، ظن رضي الله عنه أن هذا نفاق وهو ليس بنفاق. قال أبو بكر وأنا أشعر بالذي تشعر، فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة رضي الله عنه يا رسول الله إنا إذا كنا معك تحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا رجعنا إلى البيوت وعافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. نافق حنظلة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تدومون على مثل ما تكونون عندي، أي من الإيمان والخوف والوجل، لو أنكم تدومون على مثل ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وفرشكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الشاهد أن المواعظ لها أثر على القلوب، فاحرصوا على سماعها، احرصوا على الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما أخبر بذلك ربنا عز وجل في كتابه الكريم. أيضا من أسباب صلاح القلوب وانشراح الصدور ذكر الموت، ذكر الموت وذكر المآل والمصير المتيقن الذي سنصير إليه كلنا، فإن ذكر الموت نافع للقلوب وشارح للصدور. لأن العبد المؤمن إذا ذكر الموت كره الدنيا وأقبل على الآخرة. المؤمن والعبد إذا ذكر الموت هانت عليه الدنيا بما فيها، لأنه يشعر أنه سيفارق الدنيا وفي وقت قصير وينتقل بعمله إلى الله، فتهون عليه الدنيا ويقبل على الآخرة. ذكر الموت يعين على الأعمال الصالحة. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، di antara sebab-sebab yang akan melapangkan dada, atau sebelum itu Syekh tadi menambahkan bahwa betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Al-Quranul Karim ketika orang mau mendengarkannya. Kalau tadi dari jin, maka barangkali orang akan mengatakan, saya bukan jin, bagaimana? Namun saya membawakan kisah dari seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dia termasuk tawanan di perang Badar. Di saat beliau dalam keadaan ditawan, terjadi waktu itu salat maghrib. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca dalam salat maghrib itu surat At-Tur. Ketika sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, yang artinya apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu sebelumnya, atau apakah mereka yang menciptakannya? Pertanyaan ya kepada mereka manusia, termasuk diantaranya orang-orang kafir. Maka Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hatiku hampir terbang, hampir copot, hampir lepas mendengar pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yang semua orang bisa menjawab bahwasannya mereka diciptakan dari tanah, bahwasannya mereka bukanlah yang menciptakan namun Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada sahabat ini, Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sebab beliau mendengarkan Al-Quran dan memahami apa yang dibaca tersebut. Maka mendengar Al-Quranul Karim yang dibaca dengan pemahaman dan tadabbur, itu akan menjadi sebab keislaman seseorang, sebab kebaikan seseorang. Maka banyak-banyaklah kita mendengarkan Al-Quranul Karim. Perkara yang ketiga yang juga termasuk akan melapangkan dada adalah mendengarkan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah, ceramah-ceramah. Mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, itu akan melembutkan hati, akan melapangkan dada. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat mengena sehingga hati-hati kami menjadi takut, mata kami berlinang menangis. Maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah peringatan terakhir orang yang akan berpisah, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Nabi pun kemudian memberikan wasiat kepada mereka, para sahabat. Inti daripada riwayat ini menunjukkan bahwasannya nasihat itu sangat besar pengaruhnya, akan memperbaiki hati, akan melembutkan hati, akan menghilangkan kerasnya hati yang bahkan seperti batu tersebut. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika mereka mendengar nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hati mereka takut, mereka menangis. Seperti itulah pengaruh daripada nasihat-nasihat yang baik. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah, ceramah kepada kami, suatu ceramah yang kami tidak pernah dengar keindahannya seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam ceramah itu, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, ketika mendapatkan nasihat-nasihat yang mengena dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih cerita Anas bin Malik ini ya, para sahabat menutupi wajah mereka, terdengar ringkikan mereka menangis, terdengar keras suara mereka menangis karena nasihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka. Naam. Iya. Nasihat yang ada padanya, motivasi untuk beramal baik, ancaman-ancaman dari amal-amal yang jelek, targhib dan terhib, nasihat yang menceritakan tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, itu semua akan melembutkan hati, akan melapangkan dada. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun menceritakan, ya Rasulullah, kalau kami dekat kepada engkau maka hati kami menjadi lembut, namun ketika kami sudah pulang bertemu dengan anak dan istri maka hati-hati kami menjadi hati yang diingkari. Maka Abu Hurairah pun meminta nasihat, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang surga dan neraka. Maka dengan seperti itu hati mereka menjadi lembut. Naam. Nasihat-nasihat yang baik membangunkan hati manusia, melapangkan dada mereka, menghilangkan kerasnya hati mereka. Itulah manfaat daripada nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan yang baik. Demikian juga datang sahabat Hamdalah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Hamdalah mengatakan Hamdalah telah menjadi munafik. Maka Abu Bakar pun bertanya, kenapa? Ada apa? Maka Hamdalah pun menceritakan, kalau kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang surga dan neraka seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan mata kita, namun ketika kita pulang menemui keluarga kita banyak melalaikannya, maka dengan begitu Hamdalah telah menjadi munafik. Abu Bakar pun mengatakan, aku pun merasakan seperti yang engkau rasakan. Maka keduanya kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamdalah mengatakan Hamdalah telah menjadi munafik. Nabi pun bertanya, ada apa? Hamdalah pun menceritakan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya kalian continue seperti keadaan kalian di hadapanku, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di rumah-rumah kalian, di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Hamdalah, sesaat dan sesaat, kadang begini dan kadang begitu. Intinya bahwasannya nasihat itu sangat mempengaruhi hati, nasihat sangat memberikan semangat, melapangkan dada. Dan dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang melapangkan dada kita adalah menyebut-nyebut tentang kematian. Namun karena dari takbir masjid sudah memberikan isyarat bahwa kita berhenti di sini untuk persiapan salat duhur, maka terpaksa kita cukup sampai di sini. Nanti insyaallah pada zuhur saya akan minta kepada Syekh Sayyaf rahimahullah untuk mengulangi tentang poin yang keempat, yaitu kematian. Begitu dari kita, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dulu majelis kita pada kesempatan ini untuk persiapan salat zuhur. Wallahu muwaffiq ila sabilil huda wassalam.